الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dha'il Kitabi Was-Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hukum seputar waktu-waktu salat Al-Asr. Lalu kemudian kita melanjutkan berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wa waqtu salatil maghribi min ghurubish syamsi ila maghribish syafaq al-ahmar. Dan waktu salat maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai kepada hilangnya rona merah yang merupakan sisa-sisa dari sinar matahari pada saat matahari telah terbenam. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mundur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu salatil maghrib ma lam yaghib asy-syafaq. Waktu salat maghrib selama belum hilang asy-syafaq. Dan yang dimaksud asy-syafaq yaitu al-humrah, asy-syafaqul ahmar, rona merah, bukan yang putih tapi yang berwarna merah. Maka ini adalah waktu salat al-maghrib. Apabila rona merah tersebut yang merupakan sisa dari sinar matahari telah hilang, maka itu menunjukkan waktu salatul maghrib telah selesai dan masuklah waktu al-isya. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah salat maghrib termasuk di antara al-wajibu al-mudayyak atau al-wajibul muwassa'. Dalam artian, apakah waktu salat maghrib itu hanya satu waktu, begitu terbenam matahari maka dia langsung segera mengerjakan salatul maghrib, ataukah salatul maghrib itu memiliki dua waktu, waktu awal dan kemudian waktu akhir. Waktu akhir yaitu ditandai dengan hilangnya rona yang berwarna merah. Pendapat yang sahih, dan itu pendapat jumhur mayoritas dari kalangan para ulama, bahwa waktu salatil maghrib itu ada dua waktu. Awal waktu yaitu pada saat terbenamnya matahari, kemudian waktu yang akhir yaitu ditandai dengan hilangnya rona merah yang ada di langit, yang menunjukkan sisa-sisa dari sinar matahari. Akan tetapi ma'asyar ikhwah rahimakumullah, salatul maghrib waktunya merupakan waktu yang paling cepat berlalu. Waktu salatul maghrib adalah waktu yang paling cepat berlalu dibandingkan waktu-waktu salat yang lainnya. Wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Dan disunnahkan untuk menyegerakan pada awal waktunya. Begitu terbenamnya matahari, maka segera dikumandangkan al-adhan. Lalu kemudian memberi kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib, dan sholatlah kalian sebelum maghrib bagi yang ingin melakukannya. Dalam artian, sholat sebelum maghrib, yakni antara al-adhan dan al-iqamah, termasuk di antara amalan sunnah, meskipun tidak termasuk dalam sunnah mu'akkadah. Maka ini menunjukkan bahwa setelah al-adhan ada jeda antara al-adhan dan al-iqamah untuk memberi kesempatan kaum muslimin bagi yang ingin mengerjakan sholat, kemudian setelah itu dikumandangkan iqamatus sholah. Dan ini merupakan amalan yang dianjurkan, menyegerakan sholatul maghrib. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna nusalli al-maghriba ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. adalah kami melaksanakan salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Lalu kemudian salah seorang kami kembali dari mengerjakan salatul maghrib dan dia masih melihat di mana tempat jatuhnya anak panahnya. Dia masih melihat di mana tempat jatuh anak panahnya. Dijelaskan lagi dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Daud dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Kunna nusalli al-maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma narmi." Kami mengerjakan salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat maghrib, kami memanah. Kami memanah. Fayara ahaduna mawdi'a nablihi. Ketika mereka memanah, mana tempat jatuhnya anak panah itu, mereka masih melihatnya. Tempat jatuhnya anak panah, mereka masih melihatnya. Menunjukkan bahwa kondisi masih terlihat terang. Ya. Itu setelah salatul maghrib. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka bersegera melaksanakan salat al-maghrib. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khair ma lam yuakhiru al-maghriba hatta tashtabika an-nujum. Senantiasa umatku ini berada dalam kebaikan selama mereka tidak memperlambat salat maghrib hingga bintang-bintang itu nampak. Selama mereka tidak mengakhirkan atau memperlambat salatul maghrib hingga bintang-bintang tersebut telah nampak bertebaran di langit. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwa salatul maghrib disegerakan, dikerjakan pada awal waktunya. Illa lailatul muzdalifah, kecuali pada malam muzdalifah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah ketika kaum muslimin sedang wukuf di Arafah. Nah, mereka melaksanakan wukuf di Arafah hingga terbenamnya matahari. Pada saat terbenamnya matahari tidak dianjurkan mengerjakan salatul maghrib di Arafah. Namun mereka segera berangkat menuju ke Muzdalifah. Dan lalu kemudian mengakhirkan salat maghrib dan dikerjakan di Muzdalifah. Kalau waktu salat maghrib masih mereka menjangkau setelah mereka tiba di Muzdalifah, maka mereka mengerjakan salat maghrib kemudian salatul isya. Kalau mereka sudah tidak menjangkau lagi waktu salatul maghrib, maka mereka menjamak ta'khir. Yani mereka mengerjakan salat maghrib bersama dengan salatul isya di Muzdalifah. Kecuali dalam keadaan seperti ini, kata beliau, ini dianjurkan, diakhirkan salat maghribnya. Lil muhrim, khusus bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji, ihram untuk haji. Lil muhrim bil hajj, fayusannu ta'khiruha. Maka dianjurkan untuk diakhirkan salatul maghrib, tidak dikerjakan di awal waktunya. Hatta tusalla ma'al isya'i jam'a ta'khir. Sampai dikerjakan salatul maghrib itu bersama dengan salatul isya dan itu berstatus jamak ta'khir. Ini pada keadaan tersebut. Yani ketika mereka sedang menunaikan ibadah haji, berlalunya tanggal 9 Zulhijjah, kemudian memasuki malam hari, maka mereka dianjurkan untuk berangkat meninggalkan Arafah dan mengerjakan salatul maghrib di Muzdalifah. Dijamak dengan salat al-isya. Maka ini ma'asyarul khawarahimakumullah berkenan tentang waktu salat al-maghrib. Amma salatul isya, adapun salat isya, fayubda'u waktuha, maka waktunya dimulai, awal waktunya, min maghibis syafaqil ahmar, dimulai dari hilangnya rona merah ila nisfil lail, sampai kepada pertengahan malam. Nah, ini waktu al-isya, yakni begitu salat maghrib berakhir waktunya, maka pada saat itu masuklah waktu al-isya. Jadi awal waktu isya dimulai dengan hilangnya warna merah. Akhir waktu Isya adalah pertengahan malam. Akhir waktu Isya, pertengahan malam. Seperti misalnya, kalau kita menentukan bahwa terbenamnya matahari pada jam 6 sore, kemudian masuknya waktu subuh pada jam 5 pagi. Pada jam 5 pagi, masuknya waktu fajar. Maka kita untuk menetapkan yang mana tengah malam, tinggal kita bagi dua. Berapa jam dari jam 6 sore sampai sampai jam 5? 11 jam. 11 jam dibagi 2 berapa? 5 setengah jam. 5 jam setengah. Berarti jam 6 tambah 5 jam setengah, jam 11 setengah. Berarti jam setengah 12. Itulah yang disebut nisful lail, pertengahan malam. Kalau memang waktunya seperti yang kita sebutkan ini. Nah, pertengahan malam itu adalah akhir waktu. Itu adalah akhir waktu. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Waktu salat isya itu sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa penyebutan pertengahan malam itu adalah waktu salatil isya ikhtiaran, waktu al-ikhtiar, waktu pilihan. Dalam artian seorang tidak boleh mengakhirkan melewati tengah malam kecuali bagi mereka yang memiliki uzur, bagi mereka yang dalam keadaan darurat. Dan ini pendapat mayoritas jumhur dari kalangan para ulama. Nah, ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار, dan dianjurkan untuk diakhirkan sampai kepada akhir waktu isya, waktu isya pilihan. Ya, maka dia katakan akhiril waqtil mukhtar, beliau mengatakan sampai akhir waktu pilihan. Ya, di sini pun beliau mengisyaratkan bahwa waktu isya itu ada dua, ada waktu ikhtiar, ada waktu al-ittirar. Waktu ikhtiar yaitu waktu pilihan, dimulai dari hilangnya warna merah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Adapun waktu al-ittirar dimulai dari lewatnya tengah malam sampai masuknya waktu subuh. Ya, masuknya waktu salat al-fajr. Malam takun masyaqqah. Nah, dianjurkan mengerjakan salatul isya diakhirkan selama tidak menyulitkan bagi mereka. Jadi ini yang membedakan antara sholat-sholat wajib yang lainnya dengan sholat al-isya. Adapun sholat-sholat yang lain, sholat subuh, sholat zuhur, sholat al-asr, sholatul maghrib, itu dianjurkan dikerjakan pada awal waktu. Dikerjakan pada awal waktu. Berbeda halnya dengan sholatul isya, semakin diakhirkan mendekati tengah malam itu semakin afdal. Ya, semakin diakhirkan itu semakin afdal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bis salati hadhihi as-sa'ah. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka salat pada waktu ini, yakni mendekati tengah malam. Mendekati tengah malam, mendekati akhir waktu al-isya. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau waktu salat isya semakin diakhirkan itu semakin afdal. Semakin diakhirkan semakin baik. Namun ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah juga harus kembali kepada kondisi jamaah. Jangan karena menghendaki diakhirkannya waktu isya, akhirnya dia sholat sendiri. Atau misalnya sholatnya hanya beberapa orang berjamaah. Berbeda halnya kalau dia menyegerakan jamaahnya atau jumlah jamaahnya jauh lebih banyak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun memperhatikan kondisi jamaah tersebut. Idza ra'ahum ijtama'u ajjalah, wa idza ra'ahum abta'u akhara. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat kaum muslimin mereka sudah berkumpul untuk mengerjakan salat isya, maka beliau mempercepat, menyegerakan di awal waktu. Namun kalau beliau melihat mereka memperlambat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan, dan itu lebih disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, malam takun masyakkah, selama itu tidak menyulitkan, maka diakhirkan lebih baik. Wa yakrahun nauma qablaha wal haditsa ba'daha li ghairi maslahatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci seorang tidur sebelum isya. Ya, setelah maghrib dia langsung tidur, dia tanpa mengerjakan salatul isya. Nabi membenci hal itu. Dan berbicara, ngobrol, berbincang-bincang setelah isya, ya, li ghairi maslahatin, tanpa ada kemaslahatannya. Tanpa ada kemaslahatan. Beda kalau kemudian ada maslahat, ada kepentingan yang harus dibahas, ya, suami berbicara kepada keluarganya, atau memurajaah ilmu, na'am, atau hal-hal yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan, maka yang demikian diperbolehkan. Ini yang disebut dengan as-samar. As-samar ba'dal isya. As-samar bercakap-cakap, berbincang-bincang setelah isya. Asal hukumnya makruh, ya, dibenci hal yang demikian. Tidak disukai di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Li hadis Abi Barzah radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abi Barzah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah al-isya. Hadis ini muttafaqun alaih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.